Malam seringkali menjadi satu-satunya waktu di mana hidup terasa benar-benar berhenti sejenak. Di saat sebagian besar orang sudah terlelap, lampu kamar dipadamkan, dan suara dunia perlahan menghilang, justru di sanalah pikiran kita mulai bekerja lebih keras dari sebelumnya. Banyak orang dewasa mengenal momen ini dengan sangat baik. Sepanjang hari, kita terlihat kuat, berfungsi sebagaimana mestinya, menyelesaikan tanggung jawab, menahan emosi, dan menjalani peran yang dituntut oleh hidup. Namun ketika malam datang, semua yang disimpan rapi sepanjang hari perlahan muncul ke permukaan. Pikiran yang lelah, tubuh yang ingin beristirahat, dan hati yang diam-diam menanggung beban yang tidak pernah benar-benar sempat diceritakan kepada siapapun. Pada jam-jam seperti ini, keheningan bukan lagi terasa menenangkan, melainkan justru membuat kita lebih sadar akan segala hal yang belum selesai di dalam diri. Rasa capek yang tidak terlihat, tekanan hidup yang menumpuk, dan perasaan bahwa kita harus terus berjalan meski sebenarnya sudah kehabisan tenaga. Banyak orang dewasa mengalami hal yang sama, hanya saja tidak semua berani mengakuinya, bahkan kepada diri sendiri. Renungan ini tidak dibuat untuk menilai hidupmu, tidak juga untuk membandingkan perjalananmu dengan siapapun. Video ini juga tidak hadir untuk memberi nasihat keras atau solusi instan yang terdengar indah, namun sulit dijalani. Renungan ini hadir sebagai ruang tenang, sebagai teman duduk di sampingmu di tengah malam yang sunyi, saat pikiran terasa terlalu penuh dan hidup terasa terlalu berat untuk dipikirkan sendirian. Kita akan berjalan pelan bersama, menyentuh satu persatu hal yang sering membuat orang dewasa kelelahan secara diam-diam. Tentang pikiran yang tidak pernah benar-benar berhenti, tentang beban hidup yang terus bertambah seiring waktu, tentang tanggung jawab yang datang bersamaan dengan rasa takut gagal, serta tentang kelelahan batin yang jarang mendapatkan ruang untuk diakui. Semua akan dibicarakan dengan tenang, tanpa paksaan, tanpa tuntutan untuk segera berubah atau menjadi lebih baik malam ini juga. Jika kamu mendengarkan ini sambil berbaring, sambil memejamkan mata atau bahkan berharap bisa tertidur lebih tenang, itu tidak apa-apa. Kamu tidak perlu menangkap setiap kata, tidak perlu menganalisis setiap kalimat. Biarkan renungan ini mengalir sebagaimana mestinya, seperti suara yang menemani pikiranmu perlahan turun. Video ini bukan tentang menjadi kuat, bukan tentang memperbaiki hidup dalam satu malam, melainkan tentang memberi izin pada diri sendiri untuk berhenti sejenak, memberi ruang bagi kelelahan yang selama ini dipendam, dan mengakui bahwa hidup dewasa memang tidak selalu ringan. Malam ini, tujuan kita sederhana namun penting, menciptakan ketenangan kecil di tengah pikiran yang lelah dan hidup yang terasa berat, agar kamu tidak perlu merasa sendirian dalam keheningan. Banyak orang tidak menyadari bahwa kelelahan terbesar dalam hidup dewasa seringkali bukan berasal dari tubuh, melainkan dari pikiran yang tidak pernah diberi kesempatan untuk benar-benar diam. Sepanjang hari, pikiran dipaksa bekerja tanpa henti, memikirkan tanggung jawab, kewajiban, dan hal-hal yang harus segera diselesaikan. Bahkan ketika tubuh sudah duduk, berbaring, atau mencoba beristirahat, pikiran masih terus berjalan, memutar ulang percakapan, keputusan, dan kemungkinan-kemungkinan yang belum tentu terjadi. Inilah kelelahan yang jarang terlihat dari luar. Seseorang bisa tampak baik-baik saja, tetap menjalani hari dengan normal, tetapi di dalam kepalanya terjadi kebisingan yang tidak pernah berhenti. Pikiran seperti ini tidak memberi ruang untuk tenang, karena selalu ada hal yang terasa belum selesai, belum cukup, atau belum sesuai harapan. Dan semakin dewasa seseorang, semakin banyak pula hal yang harus dipikirkan, seringkali tanpa ada tempat aman untuk meletakkannya. Di malam hari, ketika aktivitas mulai berhenti dan dunia menjadi lebih sunyi, pikiran yang selama ini tertahan justru muncul dengan lebih kuat. Hal-hal kecil yang siang hari terasa bisa diabaikan, berubah menjadi beban besar ketika tidak ada distraksi. Kekhawatiran tentang masa depan, penyesalan tentang masa lalu, dan rasa takut tentang apa yang mungkin terjadi besok, semuanya datang bersamaan. Pikiran seolah menuntut jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya belum perlu dijawab malam ini. Namun, karena tidak ada suara lain yang lebih keras, pikiran itu terus berbicara, membuat tidur terasa sulit dan ketenangan terasa jauh. Banyak orang dewasa terjebak dalam kondisi ini, merasa lelah tetapi tidak bisa benar-benar beristirahat, karena pikiran menolak untuk berhenti. Kelelahan pikiran seringkali diperparah oleh kebiasaan memikul semuanya sendirian. Ada anggapan bahwa menjadi dewasa berarti harus mampu mengendalikan diri, tidak mengeluh, dan selalu terlihat kuat. Akibatnya, banyak orang memilih diam, menyimpan semua beban di dalam kepala, dan berharap suatu hari pikiran itu akan lelah dengan sendirinya. Padahal, pikiran yang terus dipaksa menampung terlalu banyak hal tanpa jeda, justru semakin aktif dan semakin berat. Renungan ini tidak dimaksudkan untuk mematikan pikiranmu karena itu tidak mungkin. Namun, malam ini, kita bisa mulai dengan satu langkah kecil yang lebih realistis, yaitu mengakui bahwa pikiranmu memang lelah, bahwa kebisingan di dalam kepala bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa kamu telah terlalu lama berusaha bertahan. Dengan mengakui hal itu, kamu tidak sedang menyerah, melainkan memberi ruang agar pikiranmu perlahan belajar untuk beristirahat, meski hanya sebentar. Ada satu jenis kelelahan yang seringkali sulit dijelaskan, bahkan kepada diri sendiri. Bukan lelah karena kurang tidur, bukan pula lelah karena pekerjaan fisik yang berat, melainkan lelah yang muncul tanpa sebab yang jelas. Lelah yang tetap terasa meski hari berjalan biasa saja, meski tidak ada kejadian besar, dan meski tubuh sebenarnya tidak melakukan banyak hal. Banyak orang dewasa mengalami kelelahan semacam ini, tetapi tidak tahu harus menyebutnya apa. Rasanya seperti ada beban samar yang terus menekan dari dalam, membuat semangat berkurang, membuat hal-hal kecil terasa lebih melelahkan dari seharusnya. Kelelahan ini seringkali datang dari emosi yang terlalu lama dipendam, dari perasaan yang tidak pernah benar-benar diberi ruang untuk diproses dengan jujur. Karena hidup dewasa jarang memberi waktu untuk berhenti dan bertanya pada diri sendiri. Akhirnya kelelahan ini tumbuh diam-diam, menjadi bagian dari keseharian yang dianggap wajar. Dalam banyak kasus, orang dewasa terbiasa mengabaikan kelelahan emosional, karena merasa tidak punya pilihan lain. Ada tanggung jawab yang harus dipenuhi, ada peran yang harus dijalankan, dan ada ekspektasi yang harus dijaga. Kita belajar untuk menunda perasaan, meyakinkan diri bahwa semuanya bisa ditangani nanti, atau bahwa perasaan lelah itu akan hilang dengan sendirinya. Namun, emosi yang terus ditunda tidak benar-benar menghilang. Ia hanya berpindah tempat, menumpuk di dalam, dan suatu saat muncul dalam bentuk kelelahan yang sulit dijelaskan. Malam hari sering menjadi waktu di mana kelelahan ini terasa paling nyata. Saat tidak ada lagi yang harus dilakukan, saat tidak ada lagi yang harus diperankan, tubuh mungkin berbaring. Tetapi emosi yang tertahan sepanjang hari mulai meminta perhatian. Kelelahan emosional juga sering muncul karena kita terlalu lama berusaha menjadi versi diri yang diharapkan oleh banyak orang. Berusaha menjadi kuat untuk keluarga, stabil untuk pekerjaan, dan terlihat baik-baik saja di hadapan lingkungan sekitar. Dalam proses itu, kita jarang bertanya apakah diri kita sendiri masih sanggup menjalani semua tuntutan tersebut. Kita terbiasa mengorbankan perasaan demi menjaga keadaan tetap berjalan normal. Padahal, setiap pengorbanan yang tidak disadari meninggalkan jejak di dalam diri. Renungan malam ini tidak bertujuan untuk menyalahkan pilihan-pilihan yang pernah kamu ambil. Sebaliknya, renungan ini ingin mengajakmu menyadari bahwa rasa lelah yang kamu rasakan saat ini mungkin bukan karena kamu lemah, melainkan karena kamu terlalu lama menahan terlalu banyak hal. Dengan menyadari itu, kamu memberi kesempatan pada diri sendiri untuk berhenti sejenak, menurunkan beban yang tidak perlu dipikul sendirian, dan membiarkan malam ini menjadi ruang aman bagi kelelahan emosionalmu untuk diakui, tanpa harus segera diperbaiki. Seiring bertambahnya usia, hidup jarang berubah secara tiba-tiba, tetapi lebih sering terasa semakin berat secara perlahan. Beban tidak datang sekaligus, melainkan satu persatu, hampir tanpa disadari. Awalnya mungkin hanya tanggung jawab kecil, keputusan sederhana, atau kewajiban yang terasa wajar. Namun seiring waktu, semua itu menumpuk dan membentuk beban yang semakin sulit diurai. Banyak orang dewasa tidak menyadari kapan tepatnya hidup mulai terasa berat, karena perubahan itu terjadi pelan, hampir tidak terasa. Kita hanya tahu bahwa ada titik di mana bangun pagi terasa lebih melelahkan dari sebelumnya, menjalani hari membutuhkan lebih banyak tenaga, dan malam hari menjadi waktu paling jujur untuk mengakui bahwa hidup tidak lagi seringan dulu. Beban hidup dewasa seringkali tidak terlihat jelas, tetapi dampaknya terasa nyata di dalam pikiran dan perasaan. Salah satu hal yang membuat beban ini terasa semakin berat adalah kenyataan bahwa sebagian besar tanggung jawab hidup dewasa bersifat terus-menerus. Tidak ada garis akhir yang jelas. Tidak ada waktu pasti kapan semua ini akan selesai. Kebutuhan hidup harus dipenuhi setiap hari. Kewajiban terhadap keluarga tidak pernah benar-benar berhenti. Dan tuntutan untuk bertahan secara mental terus berjalan, bahkan saat kita sedang kelelahan. Banyak orang dewasa hidup dalam kondisi harus terus bergerak, bukan karena ingin, tetapi karena merasa tidak punya pilihan lain. Dalam situasi seperti ini, rasa lelah seringkali dianggap sebagai sesuatu yang harus diterima, bukan sesuatu yang perlu diperhatikan. Kita terbiasa mengatakan pada diri sendiri bahwa ini adalah bagian dari hidup, bahwa semua orang juga mengalaminya, dan bahwa mengeluh tidak akan mengubah apapun. Namun, tanpa disadari, sikap ini membuat beban hidup terasa semakin sunyi. Karena tidak pernah benar-benar dibicarakan dengan jujur, beban hidup dewasa juga sering diperberat oleh ekspektasi yang kita pasang pada diri sendiri. Ada anggapan bahwa semakin dewasa, seseorang seharusnya semakin kuat, semakin stabil, dan semakin mampu mengendalikan hidupnya. Ketika kenyataan tidak berjalan sesuai harapan tersebut, muncul rasa bersalah dan kecewa pada diri sendiri. Kita merasa tertinggal, merasa tidak cukup, dan merasa seolah-olah gagal memenuhi standar yang entah dari mana asalnya. Padahal, banyak dari standar itu tidak pernah benar-benar kita pilih secara sadar. Renungan ini tidak bertujuan untuk meniadakan tanggung jawab hidup, karena tanggung jawab adalah bagian dari kedewasaan. Namun malam ini, kita bisa mencoba melihatnya dengan lebih jujur. Bahwa merasa lelah menghadapi beban hidup bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa kamu sedang menjalani sesuatu yang memang berat. Dengan mengakui hal itu, kamu tidak sedang menyerah pada hidup, tetapi sedang memberi ruang agar dirimu bisa bernapas di tengah tanggung jawab yang terus berjalan. Bagi banyak orang dewasa, salah satu sumber kelelahan terbesar yang jarang dibicarakan secara terbuka adalah tekanan keuangan. Bukan hanya soal kurang atau cukupnya uang, tetapi tentang rasa aman yang selalu terasa rapuh, pikiran tentang kebutuhan hidup yang terus berjalan, tagihan yang datang tanpa henti, dan masa depan yang terasa tidak pasti seringkali menjadi latar belakang yang diam-diam mengganggu ketenangan. Tekanan ini tidak selalu muncul dalam bentuk kepanikan besar, melainkan dalam kekhawatiran kecil yang terus hadir di benak. Kekhawatiran apakah penghasilan saat ini cukup, apakah keputusan yang diambil sudah benar, dan apakah kita sedang berjalan ke arah yang aman, atau justru semakin menjauh dari kestabilan. Banyak orang menjalani hari-harinya dengan tampilan yang tenang, tetapi di dalam kepalanya ada perhitungan yang tidak pernah berhenti. Tekanan keuangan seringkali membawa perasaan tertinggal yang sulit dihindari. Melihat orang lain tampak lebih mapan, lebih cepat mencapai stabilitas, atau lebih tenang menghadapi hidup, secara tidak sadar membuat kita mempertanyakan posisi diri sendiri. Kita mulai membandingkan perjalanan hidup tanpa benar-benar memahami cerita di balik kehidupan orang lain. Perbandingan ini tidak selalu muncul dari rasa iri, tetapi lebih dari rasa cemas, takut jika kita sedang berjalan terlalu lambat atau salah arah. Dalam masyarakat yang sering mengukur keberhasilan dari pencapaian materi, rasa tertinggal ini bisa terasa sangat menekan. Kita merasa seolah waktu terus berjalan, sementara diri kita masih berjuang di titik yang sama. Pikiran seperti ini sering muncul di malam hari, ketika tidak ada lagi yang bisa mengalihkan perhatian dan keheningan memberi ruang bagi kecemasan untuk berbicara lebih keras. Yang membuat tekanan ini semakin berat adalah kenyataan bahwa banyak orang dewasa merasa tidak punya ruang aman untuk membicarakannya dengan jujur. Membicarakan keuangan sering dianggap sensitif, memalukan, atau terlalu pribadi. Akibatnya, banyak orang memilih memendam kecemasan ini sendirian, berusaha terlihat baik-baik saja, sambil terus menanggung beban di dalam. Renungan ini tidak bermaksud menyederhanakan masalah keuangan, atau memberikan janji kosong, bahwa semuanya akan segera baik-baik saja. Namun malam ini kita bisa mulai dengan satu hal yang lebih realistis, yaitu mengakui bahwa tekanan keuangan memang bisa melelahkan secara mental dan emosional. Mengakui hal itu bukan berarti kamu gagal atau kurang berusaha. Itu hanya berarti kamu sedang menghadapi realitas hidup dewasa yang tidak selalu ringan. Dengan mengakui rasa tertinggal dan cemas ini, kamu memberi dirimu sendiri izin untuk berhenti sejenak dari perbandingan dan membiarkan malam ini menjadi ruang di mana pikiranmu tidak harus terus menghitung dan khawatir. Selain tekanan hidup dan urusan keuangan, ada satu hal lain yang sering membuat orang dewasa kelelahan tanpa disadari, yaitu hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Hubungan yang dulunya terasa ringan, perlahan berubah menjadi sumber beban emosional. Bukan karena tidak ada rasa peduli, tetapi karena semakin dewasa, hubungan tidak lagi sekadar soal kebersamaan, melainkan juga soal tanggung jawab, pengertian, dan kompromi yang terus-menerus. Banyak orang menjalani hubungan sambil menahan perasaan, menjaga kata-kata, dan mengalah lebih sering daripada yang disadari. Semua itu dilakukan demi menjaga keadaan tetap baik, demi menghindari konflik, atau demi mempertahankan kedekatan yang sudah lama terbangun. Namun, di balik usaha itu, ada energi yang terus terkuras sedikit demi sedikit. Dalam hubungan dengan keluarga, tekanan ini sering terasa lebih rumit. Ada harapan yang tidak selalu diucapkan, tetapi terasa jelas. Ada peran yang seolah harus dijalani tanpa banyak pilihan. Banyak orang dewasa merasa harus selalu kuat di hadapan keluarga, tidak boleh terlihat goyah, dan tidak ingin menambah beban orang lain dengan cerita tentang kelelahan pribadi. Akibatnya, perasaan dipendam, kebutuhan emosional diabaikan, dan jarak dengan diri sendiri semakin jauh. Hubungan dengan teman pun tidak selalu sederhana. Seiring waktu, prioritas berubah, kesibukan bertambah, dan kedekatan yang dulu terasa alami, kini membutuhkan usaha lebih. Tidak jarang muncul rasa lelah karena harus terus menyesuaikan diri, memahami keadaan orang lain, sambil menahan keinginan untuk sekadar jujur tentang apa yang dirasakan. Yang membuat hubungan terasa semakin melelahkan adalah kebiasaan menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan diri sendiri. Banyak orang dewasa tumbuh dengan keyakinan bahwa menjaga hubungan berarti harus berkorban, harus mengalah, dan harus mengesampingkan perasaan pribadi. Dalam jangka pendek, sikap ini mungkin terlihat dewasa dan bijaksana. Namun dalam jangka panjang, pengabaian terhadap diri sendiri meninggalkan kelelahan yang sulit dijelaskan. Malam hari sering menjadi waktu di mana perasaan ini muncul dengan jelas. Saat tidak ada lagi percakapan yang harus dijaga, tidak ada lagi peran yang harus dimainkan, barulah terasa betapa lelahnya diri ini setelah seharian berusaha menjadi cukup untuk banyak orang. Renungan ini tidak mengajakmu menjauh dari hubungan atau memutuskan ikatan yang ada. Malam ini, kita hanya ingin mengakui satu hal sederhana, bahwa hubungan yang kita jaga dengan sepenuh hati pun bisa melelahkan. Mengakui hal itu bukan berarti kamu egois, melainkan berarti kamu jujur pada batasan diri sendiri. Dan itu adalah langkah awal menuju ketenangan yang lebih sehat. Di balik semua peran yang kita jalani dan hubungan yang kita jaga, ada satu ruang sunyi yang jarang benar-benar kita perhatikan, yaitu pikiran kita sendiri. Di sanalah konflik batin sering terjadi. Bukan konflik besar yang terlihat jelas, melainkan pertarungan kecil yang terus berulang setiap hari. Antara keinginan untuk berubah dan rasa takut untuk melangkah. Antara kebutuhan untuk beristirahat dan tuntutan untuk terus berjalan. Banyak orang dewasa hidup dengan dialog batin yang tidak pernah benar-benar berhenti. Setiap keputusan disertai keraguan, setiap langkah disertai pertanyaan, dan setiap kesalahan kecil terasa seperti bukti bahwa diri ini belum cukup baik. Semua itu menciptakan kelelahan yang tidak selalu terlihat dari luar, tetapi sangat nyata di dalam. Perasaan bersalah menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari fase ini. Bersalah karena merasa belum menjadi anak yang membanggakan, belum menjadi pasangan yang ideal, atau belum menjadi versi diri yang diharapkan. Bahkan ketika sudah berusaha, rasa bersalah tetap muncul, seolah apapun yang dilakukan selalu kurang. Banyak orang dewasa membawa beban ini tanpa pernah membicarakannya. Mereka tersenyum di siang hari, menjalani rutinitas seperti biasa, Tetapi di malam hari pikiran mulai mengulang kembali kejadian-kejadian kecil yang sebenarnya sudah lewat. Kata-kata yang seharusnya tidak diucapkan, keputusan yang terasa kurang tepat, atau kesempatan yang dianggap terlewat. Semua diputar ulang dalam kepala, seakan mencari jawaban yang tidak pernah benar-benar ditemukan. Konflik batin ini sering diperparah oleh kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Tanpa disadari, kita mengukur hidup sendiri, menggunakan standar yang bukan milik kita. Melihat orang lain yang tampak lebih mapan, lebih tenang, atau lebih berhasil, lalu bertanya dalam hati mengapa hidup kita terasa jauh lebih berat. Padahal, setiap orang membawa cerita dan luka masing-masing yang tidak selalu terlihat. Namun, pikiran yang lelah jarang bersikap adil. Ia lebih suka menyalahkan diri sendiri daripada memahami konteks yang lebih luas. Renungan malam ini tidak bertujuan untuk mematahkan ambisi atau menyuruhmu menyerah. Justru sebaliknya, kita ingin mengingatkan bahwa konflik batin dan rasa bersalah bukan tanda kegagalan, melainkan tanda bahwa kamu peduli pada hidupmu. Malam ini, izinkan dirimu berhenti sejenak dari menghakimi diri sendiri. Tidak semua pertanyaan harus dijawab sekarang, dan tidak semua beban harus dipikul sendirian dalam keheningan. Ketika malam semakin larut dan suara di luar mulai mereda, justru di saat itulah pikiran sering menjadi paling ramai. Tubuh mungkin sudah berbaring, mata mungkin sudah terpejam, tetapi kepala masih bekerja tanpa henti. Overthinking menjadi teman yang tidak diundang, mengingatkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dipikirkan sekarang. Banyak orang dewasa mengalami fase ini, di mana malam bukan lagi waktu istirahat, melainkan waktu evaluasi diri yang melelahkan. Pikiran menelusuri ulang hari yang telah berlalu, mengingat percakapan, ekspresi orang lain, dan kemungkinan makna di baliknya. Semua dianalisis berulang kali, seakan ada jawaban tersembunyi yang harus ditemukan sebelum bisa benar-benar tenang. Kelelahan mental seperti ini berbeda dengan lelah fisik. Ia tidak bisa hilang hanya dengan tidur lebih lama. Bahkan seringkali, semakin kita berusaha memaksa diri untuk tidur, semakin kuat pikiran menolak untuk diam. Ada perasaan tertinggal, seolah hidup berjalan terlalu cepat sementara diri ini masih tertahan di tempat yang sama. Banyak pertanyaan muncul tanpa solusi jelas. Apakah keputusan yang diambil sudah benar? Apakah hidup akan selalu seperti ini? Apakah semua usaha ini akan benar-benar membawa perubahan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak selalu muncul karena kurangnya harapan, tetapi justru karena kita ingin hidup menjadi lebih baik. Namun sayangnya, keinginan itu sering berubah menjadi tekanan yang tidak disadari. Di fase ini, pikiran sering lupa satu hal penting, yaitu bahwa manusia tidak diciptakan untuk selalu kuat setiap waktu. Ada hari-hari di mana bertahan saja sudah merupakan pencapaian besar. Tetapi standar hidup yang kita serap dari luar sering membuat kita merasa seolah kelelahan adalah kelemahan. Padahal, merasa lelah adalah sinyal bahwa diri ini sudah berusaha cukup keras. Renungan malam ini mengajakmu untuk berhenti sejenak melawan pikiranmu sendiri. Bukan dengan memaksa diam, tetapi dengan mengakui bahwa apa yang kamu rasakan itu wajar. Kamu tidak rusak hanya karena terlalu banyak berpikir. Kamu tidak tertinggal hanya karena prosesmu terasa lebih lambat. Malam ini, biarkan pikiran berjalan dengan lebih lembut. Tidak semua hal harus diselesaikan sekarang. Beberapa jawaban akan datang dengan sendirinya ketika pikiran diberi ruang untuk beristirahat. Di balik lelahnya pikiran pada malam hari, sering tersembunyi satu perasaan yang jarang diakui dengan jujur, yaitu rasa bersalah. Bukan karena melakukan kesalahan besar, melainkan karena merasa hidup tidak berjalan seperti yang seharusnya. Banyak orang dewasa memikul rasa bersalah karena membandingkan dirinya dengan orang lain. Melihat teman yang terlihat lebih mapan, lebih tenang, atau lebih berhasil, lalu bertanya dalam hati, mengapa diri ini belum sampai di sana? Padahal, setiap orang berjalan dengan jalannya masing-masing. Namun pikiran malam sering mengabaikan fakta itu, dan memilih untuk menghakimi diri sendiri dengan keras. Rasa bersalah ini perlahan tumbuh menjadi beban emosional. Ada perasaan seolah mengecewakan banyak pihak, orang tua, pasangan, bahkan diri sendiri. Kita merasa seharusnya bisa lebih, seharusnya sudah sampai di titik tertentu, seharusnya tidak masih berkutat dengan masalah yang sama. perbandingan ini tidak selalu datang dari ucapan orang lain, tetapi justru dari dialog batin yang terus berulang. Tanpa sadar, kita menjadikan hidup orang lain sebagai tolok ukur nilai diri. Akibatnya, setiap pencapaian terasa kurang, dan setiap langkah terasa tidak cukup berarti. Malam hari menjadi ruang di mana semua perbandingan itu berkumpul dan memperkuat rasa tidak puas terhadap diri sendiri. Renungan ini mengajakmu untuk melihat satu kebenaran yang sering terlupakan, yaitu bahwa hidup bukan perlombaan dengan garis akhir yang sama. Setiap orang membawa latar belakang, luka, dan tantangan yang berbeda. Membandingkan prosesmu dengan hasil orang lain hanya akan membuat pikiran semakin lelah. Kamu tidak gagal hanya karena belum berada di tempat yang sama dengan orang lain. Kamu juga tidak salah karena membutuhkan waktu lebih lama. Malam ini, cobalah melepaskan tuntutan yang tidak adil terhadap dirimu sendiri. Tidak semua perjalanan harus terlihat cepat untuk dianggap benar. Selama kamu masih berjalan, sekecil apapun langkahnya, itu sudah cukup. Biarkan malam ini menjadi waktu untuk berdamai dengan kenyataan bahwa prosesmu memang unik, dan itu bukan sesuatu yang perlu kamu sesali. Setelah memahami bahwa membandingkan diri hanya menambah luka batin, muncul satu pelajaran penting yang sering diabaikan dalam kehidupan dewasa, yaitu menerima keterbatasan diri. Banyak orang tumbuh dengan keyakinan bahwa mereka harus selalu kuat, selalu sanggup, dan selalu terlihat baik-baik saja. Akibatnya, saat tubuh dan pikiran mulai lelah, rasa bersalah kembali muncul karena merasa tidak mampu memenuhi standar tersebut. Padahal, menjadi manusia berarti memiliki batas. Tidak semua hari bisa dilalui dengan energi penuh, dan tidak semua masalah bisa diselesaikan sekaligus. Menerima keterbatasan bukan tanda menyerah, melainkan bentuk kedewasaan emosional. Di malam hari, ketika aktivitas mereda dan suara luar menghilang, tubuh sering memberi sinyal yang jelas bahwa ia membutuhkan jeda. Namun pikiran justru menolaknya dengan alasan tanggung jawab, harapan orang lain, atau ketakutan tertinggal. Kita memaksa diri untuk terus bertahan seolah berhenti sejenak akan membuat segalanya runtuh. Padahal, istirahat bukanlah pengkhianatan terhadap mimpi. Justru dengan memberi ruang untuk bernapas, pikiran bisa kembali jernih dan hati menjadi lebih tenang. Renungan ini mengajakmu untuk mengubah cara pandang tentang istirahat dari sesuatu yang memalukan menjadi kebutuhan yang wajar. Malam ini cobalah memberi izin pada dirimu sendiri untuk tidak menyelesaikan semuanya. Tidak apa-apa jika hari ini belum produktif. Tidak apa-apa jika ada hal yang tertunda. Hidup tidak akan berhenti hanya karena kamu memilih beristirahat. Justru seringkali, keputusan untuk berhenti sejenak adalah langkah paling bijak agar esok hari bisa melangkah dengan lebih utuh. Dengan menerima keterbatasan, kamu sedang belajar mencintai diri secara realistis, bukan ideal. Dan dari penerimaan itulah ketenangan perlahan tumbuh. Biarkan malam ini menjadi pengingat bahwa kamu tidak harus selalu kuat untuk dianggap berharga. Cukup jujur pada kondisi diri, dan izinkan dirimu beristirahat tanpa rasa bersalah. Setelah memberi izin pada diri untuk beristirahat dan menerima keterbatasan, ada satu beban lain yang sering diam-diam menguras energi batin, yaitu ekspektasi orang lain. Banyak dari kelelahan yang kita rasakan bukan berasal dari masalah hidup itu sendiri, melainkan dari upaya tanpa henti untuk memenuhi harapan yang tidak sepenuhnya kita pahami. Kita takut mengecewakan, takut dinilai gagal, takut dianggap tidak cukup baik. Ketakutan itu membuat kita terus memikul beban yang bahkan bukan milik kita, dan tanpa sadar, hidup dijalani demi penilaian, bukan demi ketenangan. Di malam hari, ketika semua tuntutan mereda, pikiran sering kembali mengulang perkataan orang lain. Ada komentar yang terasa ringan bagi mereka, tetapi membekas lama di kepala kita. Kita mengingat penilaian itu berulang-ulang, seolah hidup harus membuktikan sesuatu. Padahal, tidak semua orang benar-benar memahami perjuangan yang kita jalani. Tidak semua penilaian lahir dari empati. Jika kita terus hidup berdasarkan sudut pandang orang lain, maka kita akan kehilangan arah tentang siapa diri kita sebenarnya. Renungan ini mengajakmu untuk menyadari bahwa pendapat orang lain tidak selalu harus menjadi kompas hidup. Melepaskan ekspektasi orang lain bukan berarti menjadi egois atau tidak peduli. Ini tentang menempatkan diri di posisi yang sehat. Kamu tetap bisa menghormati orang lain, tanpa harus mengorbankan kesehatan mental. Kamu boleh mendengarkan, tetapi tidak wajib menuruti semuanya. Hidupmu bukan panggung pembuktian tanpa akhir. Ada batas di mana kamu berhak berkata cukup. Malam ini, biarkan dirimu meletakkan beban penilaian itu perlahan. Tidak semua orang harus mengerti jalan hidupmu. Yang terpenting, kamu tidak lagi mengkhianati dirimu sendiri demi diterima. Dari sini, ketenangan akan terasa lebih nyata, karena hidup mulai dijalani sesuai nilai yang kamu yakini, bukan tekanan yang kamu takutkan. Di titik ini, setelah kita berjalan pelan melalui kelelahan, tekanan, harapan, dan penilaian, semoga kamu mulai merasakan satu hal sederhana namun penting. Kamu tidak sendirian dalam menjalani hidup yang berat. Banyak orang dewasa terlihat kuat di siang hari tetapi rapuh di malam hari, dan itu bukan tanda kelemahan. Itu tanda bahwa kamu manusia. Hidup memang tidak selalu memberi ruang untuk berhenti, tetapi malam memberi kesempatan untuk bernapas, meski hanya sebentar. Renungan ini tidak bermaksud menyelesaikan semua masalahmu malam ini, karena hidup tidak bekerja seperti itu. Namun jika setelah mendengarkannya kamu merasa sedikit lebih tenang, sedikit lebih ringan, maka itu sudah cukup. Tidak apa-apa jika besok hidup masih terasa berat. Tidak apa-apa jika jawaban belum kamu temukan. Yang penting, malam ini kamu memberi dirimu sendiri jeda. Jeda untuk tidak menghakimi diri. Jeda untuk tidak membandingkan hidupmu dengan siapapun. Jeda untuk mengakui bahwa kamu sudah berusaha sejauh yang kamu bisa. Kadang, yang kita butuhkan bukan motivasi keras atau dorongan untuk terus maju, melainkan pengakuan bahwa lelah itu nyata dan layak dihormati. Dari ketenangan kecil inilah, perlahan kekuatan akan tumbuh kembali. Jika kamu mendengarkan ini sambil berbaring, pejamkan mata, tarik napas perlahan, dan lepaskan beban yang masih kamu genggam. Biarkan pikiran tenang tanpa harus memikirkan esok hari. Dan jika kamu merasa renungan ini menemanimu di malam yang sunyi, kamu bisa kembali lagi kapanpun kamu membutuhkannya. Kamu juga bisa membagikan video ini kepada orang lain yang mungkin sedang memikul hidup dengan diam-diam. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Istirahatlah dengan tenang. Malam ini kamu tidak perlu menjadi apa-apa, cukup menjadi dirimu sendiri. Ada satu perasaan yang diam-diam sering menghantui banyak orang dewasa, tetapi jarang berani diucapkan dengan jujur. Perasaan itu bukan marah, bukan juga sedih yang meledak-ledak, melainkan rasa sepi yang bercampur penyesalan. Rasa bahwa hidup seharusnya bisa lebih baik dari yang sekarang. Bahwa ada banyak keputusan yang dulu diambil dengan tergesa, banyak kesempatan yang dilewatkan, dan banyak versi diri yang tidak pernah sempat diwujudkan. Dalam diam, sebagian dari kita mulai bertanya pada diri sendiri, apakah semuanya sudah terlambat? Apakah usia, keadaan, dan masa lalu sudah menutup semua pintu untuk berubah? Perasaan ini biasanya muncul saat hidup mulai terasa berat. Saat tanggung jawab menumpuk, masalah datang bergantian, dan energi tidak lagi sekuat dulu. Kita melihat orang lain seolah melaju lebih jauh, lebih mapan, lebih jadi, sementara kita masih berkutat dengan kebingungan yang sama. Dari situlah muncul pikiran yang pelan tapi kejam. Harusnya dari dulu. Atau, kalau saja aku berubah lebih cepat. Tanpa sadar, kita mulai menghakimi diri sendiri lebih keras daripada siapapun. Kita merasa malu untuk memulai lagi, ragu untuk belajar ulang, dan takut dianggap gagal, hanya karena ingin hidup lebih baik di usia yang tidak lagi muda. Padahal, hidup tidak pernah benar-benar berjalan lurus. Setiap orang punya waktu sadar yang berbeda, punya luka yang berbeda, dan punya proses yang tidak bisa disamakan. Namun sayangnya, dunia sering mengajarkan sebaliknya. Dunia seolah memaksa kita percaya bahwa perubahan hanya pantas untuk mereka yang masih muda, bahwa perbaikan diri harus dilakukan cepat, dan bahwa keterlambatan adalah aib. Narasi inilah yang perlahan membuat banyak orang memilih bertahan dalam hidup yang tidak mereka inginkan, hanya karena takut memulai ulang. Di titik inilah narasi ini dimulai. Kita akan membahas dengan jujur dan tenang bahwa tidak ada batasan umur untuk berubah, tidak ada kata terlambat untuk menjalani hidup yang lebih baik, dan tidak ada alasan untuk merasa malu hanya karena ingin memperbaiki diri. Perlahan, kita akan mengurai satu persatu mengapa keinginan berubah justru sering datang di usia dewasa.